aku sedang terluka. Di sini aku sekarat dan meredu. Sekarang takdirku tak jelas. Aku tak mengerti kenapa begini. Oh, untuk